bergegas siapkan diriku menempuh hidup yang kan lebih berarti dan meraih semua impianku. Ku mulai melangkahkan kedua kaki ini. Selamat pagi.